Dari semuanya lelaki yang pernah mendampingi aku, tiada yang pernah selama dua jam bikin ku menunggu. Kau yang pertama melakukannya, mengapa aku menyesu? Dari semuanya lelaki yang pernah mencintai aku, tiada yang pernah hingga detik ini bikin ku cemburu. Kau yang pertama melakukannya, mengapa aku menyesu? Di mana logika hatiku jatuh cinta kepadanya? Oh, tetapi ternyata asmara tak kenal dengan logika. Dari semuanya lelaki yang pernah mendampingi aku, tiada yang pernah selama dua jam bikin ku menunggu. Kau yang pertama melakukannya, mengapa aku menyesu? Dari semuanya lelaki yang pernah mencintai aku, tiada yang pernah hingga detik ini bikin ku cemburu. Kau yang pertama melakukannya, mengapa aku membisu? Di mana logika hatiku jatuh cinta kepadanya? Oh, tetapi ternyata asmara tak kena dengan logika. Di mana logika hatiku jatuh cinta kepadanya? Logika, tak kena dengan logika.